Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang lima perkara yang beliau perintahkan kepada kita dan Allah memerintahkan kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Al-khamisatu. Yang kelima adalah wa man ja'a bi da'wal jahiliyah fa innahu min jusa'i jahannam. Barang siapa yang menyeru, barang siapa yang menyeru kepada seruannya jahiliyah, maka dia termasuk menjadi penghuni jahannam. Barakallahu fiik. Jadi poin kelima, wajib atas setiap muslim mengajak kepada Islam. Tidak boleh menyeru dengan seruan jahiliyah. Itu maksudnya yang kelima. Maksudnya wajib atas setiap muslim mengajak kepada Islam. Dan tidak boleh menyeru, mengajak dengan seruan-seruan jahiliyah. Barakallahu fiik. Al-wajib alal muslim. Sehingga dari poin kelima, nasihat beliau, perintah beliau ialah wajib atas setiap muslim an yatabarra'a min umuril jahiliyah, untuk berlepas diri. Nah, yang pertama, berlepas diri. Tabarra' min umur jahiliyah. Dari perkara-perkara perilaku jahiliyah. Berlepas diri, tabarra'. Dan itu memang prinsip Islam. Islam itu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Betul-betul berlepas diri dari praktek kesyirikan dan pelakunya. Termasuk perkara-perkara jahiliyah itu berlepas diri. Yang kedua, wala yatajabbah bi ahli jahiliyah, wajib atas setiap muslim untuk tidak yatajabbah, meniru-niru, menyerupai perilaku jahiliyah. Tasabbuh. Kenapa tidak boleh meniru-niru ibadah model jahiliyah? Karena ibadah orang jahiliyah itu dibangun di atas penyimpangan. Contoh, Allah Ta'ala menceritakan sholatnya orang jahiliyah di Ka'bah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbih. Dan tidak lain sholatnya orang jahiliyah sebelum Islam, mendatangi Nabi, di sekitar Ka'bah, illa muka'aw wa tasbih. Kecuali siulan dan tepuk tangan. Jadi sambil tawaf, sambil bersiul, sambil bertepuk tangan, telanjang lagi. Karena mereka meyakini baju ini sudah kena dosa, harus suci. Kalau mau tawaf, badannya harus suci. Sampai saking sucinya, bajunya dicopot. Tidak ada sehelai kain pun yang nutupi jasadnya. Jahil. Itu. Siulan dan tepuk. Nah, ini. Jangan ibadah sambil bertepuk tangan. Beribadah ini. Bersiul, berjoget. Allah Ustaz. Boleh. tasabbah bihi. Kenapa tidak boleh? Di annal jahiliyata kufrun wa dhalal. Karena memang kejahiliahan itu dibangun di atas kekufuran dan kesesatan. Barakallah. Yang ketiga, wajib atas setiap muslim juga fala yatahallaqa bi akhlaqil jahiliyah. Tidak berakhlak seperti akhlak orang jahiliyah. Tidak berperilaku seperti perilaku orang jahiliyah yang sangat jelek. Mereka membunuh anak perempuannya. Mereka menjadikan istri jadi harta warisan. Sama saja jahiliyah. Jadi perempuan itu diperlakukan hina betul. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu wa huwa kadhib. Kalau diberi kabar gembira anak yang lahir anak perempuan, wajahnya bermuram durja, jengkel. Tak suka punya anak perempuan. Akhlak jelek, bunuh. Atau dibiarkan hidup dalam kondisi hina. Itu perilaku yang sangat jahat dan sangat jelek. Hayya makan, apa itu sekarang? Apa makna jahiliyah? Apa arti jahiliyah? Barakallahu fikum. Wal jahiliyah maknanya adalah makana qabla bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah adalah keadaan kondisi sebelum bi'satin nabi, diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Jadi zaman jahiliyah, zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau sudah, kalau sekarang zaman apa namanya? Zaman jahiliyah atau zaman Islam? Islam. Jangan seperti sebagian ucapan para pemikir, sekarang zaman jahiliyah. Nah, sekarang bukan zaman jahiliyah. Sekarang zaman apa? Sekarang zaman jahiliyah modern. Nah, siapa jahiliyah sekarang? Sekarang udah zaman Islam. Kalau ada perilaku orang jahiliyah pada sebagian orang, betul. Menimpa pada sebagian orang perilaku jahiliyah, betul. Tapi kalau dikatakan sekarang zaman jahiliyah, tidak. Sekarang zaman Islam. Sebab Nabi sudah diutus. Nah, dalam hal ini kita sudah tahu faman hamalat hunuqwa al-asabiyya ala mufaraqatil jamaah wa huwa ala khoslatin min khisalil jahiliyah. Jadi barang siapa yang membawa hamalathu, membawa nahwa. Nahwa itu hamasah, semangat. Siapa yang membawakan dirinya dengan hamasah, semangat, nahwah. Wal'afabiyah, fanatisme. Semangat, fanatik. Ala mufaraqah, untuk berpisah dari jamaah kaum muslimin. Asabiyah, kita punya suku sendiri. Punya apa namanya, komunitas sendiri. Sehingga kita keluar dari jamaah kaum ini. Asabiyah, sukuah, atau yang lainnya. Ini berarti ala khoslah, di atas sifat dari sifat jahiliyah. Barakallahu. Ini yang dimaksud. Menyeru keluar dari bingkai kaum muslimin dengan seruan jahiliyah. Kita lawan bunga saja. Kita ini Banyumas. Banyumas apa? Suku, kabilah sendiri. Lawan penguasanya. Asabiyah, kesukuan. Kita kaum muslimin. Semuanya kaum muslimin. Jangan menyeru seruan-seruan jahiliyah yang mengajak keluar dari bingkai kaum muslim. Hadihi hiya jahiliyah. Inilah perilaku jahiliyah. Sumalama bu'iza nabi, bu'iza rasul. Sallallahu alaihi wasallam salat jahiliyah ammah. Maka setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, zalat, hilang, lenyap masa-masa jahiliyah secara umum. Jadi jahiliyah ada dua. Jahiliyah ammah, jahiliyah khosoh. Jahiliyah ammah adalah jahiliyah yang bersifat umum. Dan ini masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah khosoh adalah jahiliyah yang menimpa kepada sebagian orang atau sebagian negara atau sebagian tempat dari perilaku jahiliyah. Nanti akan kita sebutkan contoh-contoh perilaku jahiliyah yang menimpa secara khusus khosoh. Barakallahu fiik. Wajah ilmu wal Quran wa sunnah. Telah datang ilmu berupa Quran, sunnah. Sudah. Wajah jahiliyah itu ammah berarti lenyap jahiliyah yang sifatnya apa tadi? Ammah umum. Walillahil hamdu. Maka kita memuji hanya kepada Allah. Walakin qad yabqa hunaka jahiliyatun fi ba'dil ashas. Namun ada di sana, tetap ada jahiliyah-jahiliyah pada sebagian person, pribadi-pribadi. Dia muslim. Muslim, Pak. Tapi maaf, ada perilaku jahiliyah. Akhlak jahiliyah. Misalnya, Bapak, perempuan, Pak, keluar rumah. Menampakkan kecantikan apanya, rambutnya, lehernya, dadanya, lengannya, kakinya. Itu perilaku perilaku perempuan jahiliyah zaman sebelum apa? Diutusnya Nabi. Jadi perempuan zaman dulu kayak gitu, Pak. Sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Perempuan-perempuan itu hendaklah menurunkan kainnya di atas dadanya. Dari kepala diturunkan khimar, kain kerudung. Bawa sampai ke kaki, Pak. Itu wanita muslimah. Kalau wanita jahiliyah dulu loh ya. Dulu itu kalau keluar rumah sampai mungkin dulu ya. Saya bicara dulu loh ya. Enggak tahu sekarang ada apa enggak. Kalaulah sekarang ada itu menimpa person. Maaf loh ya. Mungkin dia muslimah. Tapi berakhlak padanya salah satu perilaku. Bisa dipahami? Nah, jangan dikafirkan. Wah, sekarang zaman jahiliyah modern. Perempuannya tampil seperti zaman jahiliyah dulu. Berarti sekarang zaman modern jahiliyah. Nah, itu ceramahnya, Pak. Kamu menghilangkan kenikmatan Islam. Nikmat Islam sudah ada. Tidak wajah saja perorangan tadi. Au bibadil buldan. Lihat di sini. Atau menimpa pada sebagian negara. Au bibadil qobail. Atau sebagian kabilah. Wal jahiliyah ammah. Maka jahiliyah secara umum. Zalat bil Islam. Sudah lenyap dengan datang Islam. Syariat Islam. Walillahil hamd. Nah, sekarang contoh perilaku jahiliyah dalam hadis. Hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun, empat perkara. Empat. Beliau menyebut empat, tapi bukan pembatasan. Jumat 4. Arba'un, ada 4. Ada. Berarti sekarang ada yang lain juga. Ada 4. Fi ummati, di tengah umatku, umat Islam. Ada 4 perkara di tengah umatku, min amril jahiliyati la yatrukunahun. Yang mereka belum meninggalkannya. Ada 4 arba' fi ummati, di tengah umatku, umat Islam, umat ijabah. Yang itu termasuk perilaku jahiliyah, layat rukunahun, yang belum mereka tinggalkan. Apa itu 4? Yang pertama, al-fakhru bil-ahsab. Al-fakhr, berbangga diri. Ta'adham, wa ta'ali. Fakhr itu bahasanya adalah ta'ali, merasa lebih tinggi. Ta'adham, lebih besar. Dengan apa? Bil ahsab. Dengan nasab. Saya ini kedudukannya sangat agung. Karena saya keturunannya orang berdarah. Orang rendahan. Kasanya kasa apa? Sudra. Kalau saya apa? Kurang biru darah. Merendahkan orang lain, merendahkan diri sendiri. Ini fakhr jahiliyah. Yang kedua, at-ta'nu bil ansab, mencela nasab. Mencela ta'n, mencela nasab orang. Rendahkan nasab orang. Ta'n, mencela, menjatuhkan aib nasab orang. Ya, dia orang baik-baik. Nasabnya bagus, punya ayah, punya ibu, ya. Tapi dituduh atau dicela dengan tuduhan yang jelek. Seperti orang Yahudi menuduh Nabi Isa anak perempuan tidak punya istri. Siapa suami? Siapa? Maria. Tuduh jelek sekali, keturunan jelek katanya. Allah musta. Kekufuran. Nabi dituduh jelek seperti Yahud. Wal istisqa, yang ketiga, meminta hujan bin nujum, dengan bintang. Minta hujan dengan bintang. Sebagian meminta hujan dengan bintang-bintang. Memanggil bintang tertentu. Ya nau kula, ya nau kada. Begitu. Ini perilaku jahiliyah. Jadi hujan itu bukan karena bintang atau bulan. Bulan Desember, Oktober, September. Ya, pantes hujannya apa? Banter. Masa hujan dihubungkan dengan bulan? Ada hubungan. Oh, hujan bulan Juni, Juli, Agustus. Haknya Allah. Yang keempat, waniyahatu alal mayyit, meratapi mayyit. Apa maksudnya meratapi? Meratapi yakni rafus saut bil buka al mayyit qasdan. Rafus saut, mengangkat suara. Bil buka, dengan tangisan. Kepada siapa? Alal mayyit, mengangkat suara. Rafus saut bil buka, dengan tangisan. Alal mayyiti, kepada mayyit. Qasdan, dengan tujuan meratapi. Itu niyahah namanya, kata Syekh Utsaimin. Kalau sekedar meneteskan air mata, rahmat. Tapi kalau sampai teriak-teriak, menangis, meratap mayyit, itu perilaku jahiliyah. Itu yang enggak boleh. Kalau sekedar meneteskan air mata, rahmah. Hatinya lembut, hatinya sayang. Singkat tak kala ditinggal mati bapaknya, meneteskan air mata. Ditinggal mati istrinya, meneteskan air mata. Ditinggal mati anaknya, meneteskan air mata. Hadihi rahmah. Rahmah. Yang terlarang apa tadi? Mengangkat suara, menangis karena meratapi mayit, itu yang haram. Boleh meneteskan air mata. Sedih. Rahmat. Barakallah. Sebab tanda orang sedih, menangis tak ya? Jadi sedih, meneteskan air. Rahmat. Malah aneh pak. Istrinya mati malah ketawa. Aneh enggak? Orang keras hatinya jangan-jangan. Atau enggak apa ya? Kalau hatinya lembut, menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lihat di sini. Faman fa'ala syai'an min khisali hadhihi al-khisali faqad fa'ala syai'an min jahiliyah. Siapa yang melakukan salah satu dari perilaku ini, sifat tadi yang empat, sungguh melakukan salah satu perilaku jahiliyah. Ai yakunu fihi jahiliyah. Ada pada orang itu kelakuan jahiliyah. Empat perkara. Ini salah satu atau semuanya. Menimpa pada seorang. Itu salah satu perilaku jahiliyah. Yang keberikutnya, perilaku jahiliyah dicontohkan di sini adalah kisah. Walamma ayyara ahadu sahabati akhan lahu bi ummih bi ummatin. Ketika seorang salah satu sahabat mencela saudaranya dengan biumihi, dengan ibunya ya. Faqala, dengan berkata, ya ibna sauda, wahai anaknya wanita hitam. Karena memang dia hitam, ibunya juga apa? Hitam, mencela kulit yang hitam. Ya ibna sauda, ya anaknya orang hitam. Ini mencela atau memuji, Pak? Mencela. Mungkin kamu kulitnya putih. Karena melihat temannya hitam, kulitnya hitam, keturunan orang hitam, dipanggillah, ya ibna sauda. Qala lahu Rasul, Rasul bersabda, sallallahu alaihi wasallam, a'ayarta bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah. Apakah engkau mencela ibunya? Apakah engkau mencela ibunya? Ibunya anak ini yang melahirkan sehingga dia jadi hitam. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu pada dirimu ada perilaku jahiliyah. Apa perilaku jahiliyahnya tadi? Memanggil saudaranya se-Islam, se-iman, se-akidah dengan panggilan ibna sauda, menjelekkan keadaan dia. Ya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Barakallahu. Sehingga hitam atau putih itu bukan sebagai ukuran di sisi Allah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa, fisik, tampan, cantik, badan kalian. Tetapi Allah memandang, melihat kepada hati dan amal. Ya, yang sahih, hati dan amal dalam hadis. Itu yang dinilai. Jadi jangan merendahkan karena kondisi orang tersebut hitam, pendek, atau yang lain. Fal fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab wal istisqa bin nujum wan niyahatu 'alal mayyit hadhihi kulluha min umur jahiliyah. Empat tadi, berbangga diri dengan nasab, mencela nasab orang, minta hujan dengan bintang, meratapi mayit, ini semua perilaku jahiliyah. Apa kalau begitu? Yajib 'alal muslimin ayat rukuha, wajib atas setiap muslim meninggalkannya. Kenapa harus ditinggalkan? Ini sifat orang jahiliyah. Tidak lagi meratapi mayit. Termasuk meratapi orang jahiliyah dulu, Pak ya. Kalau ada keluarga yang mati, dipanggil perempuan-perempuan yang biasa menangis mayit. Jadi saling berhadapan lalu menangis meratapi si mayit. Nanti setelah dikubur, acara selesai, pulangnya dibayar. wanita-wanita jahiliyah gitu. Tatapnya sebenarnya. Tangisan dibayar. Nangis tapi dibayar, Pak. Ada ya? Ada. Sandiwara namanya ya. sandiwara, Pak. Jadi jangan dilomboli, Pak. Nangis sebelum dibayar. Yang tertipu yang nonton, Pak. Kasihan. Allah mustahil. Ini meratapi jahiliyah, ratapan jahiliyah. Demikian pula kata Jabir atau riwayat Imam Syafi'i, kunna nu'addu al-istimar bil akli aw bil ba'da dafni minan niyahah. Kami menganggap kumpul-kumpul makan-makan setelah dikuburkannya mayit itu minan niyahah. Termasuk jenis apa? Niyahah. Meratap. Yang namanya niyahah pengaruhnya jelek, Pak. Yang pertama, menambahkan orang yang meratapi mayit jadi tambah sedih. Ya apa tidak? Untuk meratapi, waduh, bapak saya yang sangat saya sayangi. Hanya yang sudah ridho dengan takdir jadinya apa? Tambah sedih, iya, dulu. Gini, Pak. Jadi lalai, Pak, dengan sabar. Yang kedua, meratapi mayit itu akan menjadikan seorang jengkel dengan qadha dan qadarnya Allah. Kenapa lagi lucu-lucunya kok Allah cabut? Kenapa ini sedang baru menghadapi sekian puluh tahun, baru 10 tahun kita berkumpul kok istriku mati. Wah. Tidak ridho. Akhirnya tidak ridho, Pak. Dengan ratapan tadi. Yang sudah lupa, sudah tidak diingat-ingat lagi, sudah. Itu miliknya Allah, kembali kepada Allah. Karena diratapi, jadi apa? Kurang ridho. Apalagi dikompori, iya ya. Seharusnya kemarin berobatnya ke rumah sakit sana. Ya sih kamu sih. Wah, malah menyalahkan. Nah itu. Tidak ridho. Yang ketiga. Menambahkan. Suasana. Yang menyedihkan. Bagi orang lain. Bikin tambah galau. Pak, pada orang lain. Ya. Tadinya sudah tenang. Sabar, begitu diingat-ingat, mengingat kematian istri saya. Jadinya apa? Galau, Pak. Galau. Susah makan, susah tidur, susah apa? Kerja males, ibadah males. Gara-gara kelingan istrinya yang sudah dikubur. Galau. Itu karena dilakukan, iya. Barakallah. Mengulang sesuatu yang seharusnya sudah dilupakan. Demikian pula perilaku jahiliyah dalam hal ini. Wa kadzalik al-asabiyah al-qabaliyah. Nah ini. Berarti selain yang keempat tadi. Apa itu? Asabiyah fanatisme qabaliyah kesukuan. Kabilah, suku. Antum sukunya apa ini? Jawa. Ada yang Sunda? Ada yang Betawi? Ada? Tidak ada ya? Jawa kafe? Jawa kwe kafe? Jawa apa? Asobiyah Qobaliyah. Apa maksudnya? Ayata al-sobal insan di Qobilatihi. Seorang fanatisme dengan kabilahnya. Saya ini Jawa, kamu Sunda. Cewek-cewek. Sampai bikin masjid, masjid Sunda, masjid Jawa. Kamu sholatnya sana, saya sholatnya sini. Cewek-cewek. Tidak boleh kamu sholat di sini, kamu orang Jawa. Kamu orang Sunda sana. Allah mustahil. Ini namanya fanatisme qabaliyah suku. Ada yang kayak gini enggak? Kadang ada yang kayak gini? Na'udzubillah. Padahal muslim kal jasadil wahid. muslimin itu seharusnya seperti satu tubuh. Laisa hunaka farqun baina muslimin akhar, tidak ada perbedaan muslim satu dengan muslim yang lain. Muslim Sunda, muslim Jawa, satu muslimin. Begitu. Wala yatamayyaz ba'dhum an ba'din binasabin wala bihasab. Tidak diistimewakan, yatamayyaz. Tidak diistimewakan sebagian mereka atas sebagian dengan sebab nasab atau keturunan. Oh, kamu nasabnya darah biru, saya darah merah. Oh, kamu yang jadi imam sholat saja. Saya darah merah, jadi makmum saja. Tidak ada. Yang paling bagus bacaannya, yang paling ngerti sunnahnya, lebih tua umurnya, lebih mengerti sholat, mengerti perkara-perkara sholatnya, lebih bagus akhlaknya, sudah jadi imam. Bukan ditimbang dari apanya? Suku, nasab, keturunan. Ulum muslimun. Mereka muslimin. Wahum yadun wahidah. Mereka satu tangan. Tangan yang satu. Wabun yadun wahid. Satu bangunan yang kokoh. Wahasbuhum wahid. Wala yata'asab ahadun liqabilatihi. Wala awli ra'isihi. Awli syekhihi. Tidak berfanatisme kepada seorang pun. Baik kabilahnya, ra'isnya, presidennya, atau rajanya, au syekhnya. Ya, fanatisme itu tidak boleh dibangun di atas itu semua. Pokoknya hidup mati saya membela syekh. Siap stempel jempol berdarah. Jadi stempel jempol berdarah. Siap hidup mati bila kamu salah atau benar. Nah, ini namanya apa? Asofia. Boleh apa tidak? Silaku. Jadi. Apalagi cumanya direbut bola, Pak. Pokoknya hidup mati membela negara apa? Desa kita. Bola. Cuma bal-balan, Pak. Kampungnya sana. Antar kampung perang. Kalau sama muslim, salat jamaah bareng. Perang gara-gara apa? Asofiah membela bola milik kampung A, kampung B. Allah perilaku jahiliyah. Padahal bola itu pirang-pirang nang toko, Pak. Berebutan. Petarung. Sambil berkelahi kaum muslimin. Musibah. Amal mu'minun. Adapun orang mu'min fa'inahu yarji ilal haq. Mahmakan. Adapun orang mu'min yang benar, hak. Betul-betul mukmin, dia akan kembali kepada al-haq. Mahma kana, dimanapun keadaannya. Mungkin bersama Syekh Fula. Mungkin bersama Suku Fula. Ya? Mungkin hak bersama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sukunya Quraisy. Imam yang bersuku Quraisy, Imam Syafi'i. Mungkin kebenaran bersama Imam Asy-Syafi'i kita ikuti bukan karena sukunya. Dia imam ahli sunnah. Atau mungkin kebenaran bersama Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kita ikuti dia. Itu yang seharusnya ada pada setiap mukmin. Wa yaqbalul haqa mahma man kana yanqadula, menerima kebenaran bersama siapapun yang menuntunnya. Siapa yang nuntun al-haq, dia ikut. Yang nuntun ustaz pula, dia ikuti. Karena dituntun hak. Yang menuntun syekh pula, imam, kita ikuti. Karena di atas hak. Barakallah. Sawa'un kana al-haqqu ma'ra'idi aw ma'qabilati aw jama'atihi aw ma'ghairil muslimin ghairihim la muslimin. Sekalipun hak kebenaran datang kepada dia bersamaan itu bersama ra'isnya, pemimpinnya. Oh, pemimpin kita benar, kita ikuti. Atau kebenaran bersama kabilahnya, sukunya, atau kelompoknya, jamaahnya, atau bersama selain mereka dari kalangan kaum muslimin. Barakallahu. Al-muhim, al-haq dhalatul mu'min. Al-haq itu kata ulama dhalatul mu'min, sesuatu yang hilang, yang harus dicari oleh seorang mukmin. Mungkin kebenaran bersama muridnya, antum ustadznya, antum pendapatnya keliru, ternyata muridnya yang betul. Saya bersama kamu karena kamu yang betul. Begitu ya? Apa gengsi? Wah, kamu murid saya guru kamu. Kamu singkuti saya. Tidak boleh jadi si ustaz. Jangan. Kalau kita memang salah, saya bersama kamu. Saya tobat. Saya bertobat dari kesalahan saya. Enak apa? Enak. Tapi kadang ego, Pak. Malu kadang kebenaran ketika bersama muridnya. Masa muridnya gak layakku. Jangan. Dia murid mungkin lebih bagus dari antum. Alhamdulillah dia lebih bagus dari saya. Sakallah kaya. Terima kasih nasihatnya. Itu orang mukmin. Wafi'id al-hocawat. Masih sanggup? Apa sudah ngantuk, Pak? Sanggup? Lanjut ya. Kalau saya masih lanjut. Kalau saya tidak ngantuk, antum mungkin karena dengar ngantuk. Biasanya kan gitu ya. Masa ustadznya ngantuk? Ya tidak mungkin. Yang ngantuk antum. Ya apa tidak? Maka tak kembalikan ke antum. Kalau saya insya Allah saya ngantuk karena saya ngomong. Iya, saya bisa geser-geser kanan kiri. Goyang ini kanan kiri kursinya. Jadi tidak bisa ngantuk. Kalau antum bisa ngantuk, konsentrasi kada, jadinya ngantuk. Apalagi siang kayak gini, panas. Lanjut? Lanjut. Tahan dulu ngantuknya, nanti pulang langsung berbaring. Wabi'id al-hajawat, dikisahkan contoh perilaku jahiliyah, Pak ya. Asobiyah, fanatisme, kelompok. Contoh, kisah. Fi'id al-hajawat pada salah satu peperangan-peperangan. Fasajara saksun minal ansar ma'a saksin minal muhajirin. Fasajara, saling bertengkar. Bertengkar mulut. Fasajara, saling bertengkar mulut. Padu, Pak. Seorang dari ansar, seorang lagi dari muhajirin. Ansar, orang yang tinggal di Madinah, yang mereka menolong orang-orang yang hijrah ke Madinah, namanya Ansar. Muhajirin, orang yang hijrah membawa agamanya, meraih ridho Allah, pindah ke Madinah. Muhajirin. Jadi ada dua golongan. Muhajirin dan Ansar. Dalam Quran ada ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Nama muhajir, nama ansor. Itu ada dalam Quran. Dua kelompok manusia. Nah, tiba-tiba terjadi tasajar. Bertengkar. Saking ramenya pertengkaran mulut, berlanjut. Biasanya apa? Kalau mulut sudah tidak puas, apa tinggal? Fakta tala. Apa fakta tala? Yakni tadoroba. Saling pukul. Mulut tidak cukup, tangan maju. Tangan bisa bicara, Pak. Bicaranya tangan apa? Pet. Tadoroba, saling pukul. Berusaha. Berusaha saling. Yang satu mukul, yang satu menangkis, tapi sambil bales. Tadoroba, saling pukul memukul. Karena pakai wazan tafa'ala, saling. Saling. Terjadi pukul memukul. Allah musta'an. Padahal sama-sama muslimin, mukminin. Cuman ini muhajirin, cuman ini ansar. Barakallahu. Faqala al-muhajiru. Orang muhajir berkata, ya lal-muhajirin. Wahai para muhajirin. Dipanggil. Faqala al-ansariyu. Dan berkata orang ansar ini. Yang saling pukul. Ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, dipanggil supaya kumpul. Ini ngeblok sana, ini ngeblok sana. Di dua blok. Blok muhajirin, blok ansar. Ayo, terlawan itu. Allah musta'an. Fasami'a Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Mendengar apa? Kalimat ya muhajirin, ya ini ya ansar. Jadi dua kelompok. Kaum muslimin jadi dua kelompok. Dipanggil untuk apa? Saya dipukul, dia mukul. Ayo dibalas apa? Acak kalah. Kita muhajirin, kita ansar. Mesti ajak berperang. Nauzubillah min dzalik. Mendengar pintu-pintu seperti ini, seruan jahiliyah ini, beliau pun mengingatkan. Abidah wal jahiliyah wa ana baina nurikum. Apa kalian menyeru, memanggil dengan seruan orang jahiliyah, sedangkan saya ada di tengah-tengah kalian. Baina nurikum. Da'uha. Apa da'uha? Tinggalkan. Fa innaha muntinah, sesungguhnya itu muntinah, perkara yang membinasakan. Hadis Bukhari dan Muslim dari Jabir. Ya. Tadinya cuma bercanda, Pak. Dalam riwayat megang apa namanya? Megang sini. Bercanda, Pak. Itu Pak, sininya. Sini dipegang, parah. Itu ya, canda kan. Ya, bercanda jangan sampai menjadi sebab munculnya padu. Lama-lama Pak, pukul. Bercanda. Canda kan karena akrab ya. Saking akrabnya kita bercanda, lawannya malah menganggap, wah kita serius. Ini terjadi. Sehingga harus betul-betul jauhi perkara yang bisa memunculkan pertengkaran, walaupun tanda asalnya lama-lama serius. Dan itu cuma SMS loh, tanda. Karena SMS-nya gratis sih, ngomongnya ngalor gitu, lama-lama bertanda, mumpung gratis. Lama-lama apa? Ketemu nang lapangan apa? Oh, aduh. Ini sudah bahaya ini. Jangan diteruskan. Muslim bersaudara. Apalagi antum ahli sunnah. Fala yajuzu lil insan ayata'assaba liqabilatihi. Tidak boleh bagi seorang ta'assub fanatisme dengan kolom kabilahnya, sukunya. Suku, ada suku Jawa. Saya suku Jawa. Kamu suku Sunda. Dewek-dewek. Islam sendiri. Barakallahu. Atau saya Arab, antum Nusantara, sehingga Islamnya. Saya Arab, kamu Islam, Nusantara saja. Allah musta'an. Memangnya Islam Nusantara, Rasulnya siapa sih? Kan Nabi Muhammad SAW. Apa terus Nabinya sendiri? Nabi dari Nusantara? Allah musta'an. Kita kaum muslimin satu, berakidah di atas akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw yatahamma bi qabilatihi khassatan bal yahtami bil muslimina umuman. Aw yahtami ihtimam dengan kabilahnya secara khusus. Intima fanatik dengan kabilahnya khusus atau ihtima dengan kaum muslim secara umum, fa nabiyyu adda hadhihi da'wa min amri jahiliyah, termasuk perilaku jahiliyah. Barakallahu. Ini contoh yang lain namanya asobiyah. Contoh yang lain. Perilaku jahiliyah yang masih dibahas, perilaku jahiliyah. Contoh berikutnya. Kalau tadi contohnya adalah asobiyah, fanatisme kabilah. Wallahu jalla wa ala yakul. Contoh yang lain adalah perilaku jahiliyah, tabarujnya kaum wanita. Iya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 33, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, dan janganlah tabarrujnya kalian wahai para wanita, tabarruj bersolek, berpenampilan keluar rumah, tabarruj berpenampilan bersolek menampakkan kecantikannya, tabarrujal jahiliyyatil ula, seperti bersoleknya, berdandannya, berpenampilannya seorang jahiliyah dulu, zaman sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perilaku jahiliyah juga. Keluar rumah menampakkan kecantikannya, ya, sehingga orang lain melihatnya, ya, jadi fitnah. Al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Fa idza kharajat istafraha syaitan. Kalau perempuan keluar, maka syaitan akan menampakkan perhiasannya, kecantikannya. Walaupun bukan wanita sangat cantik, tapi begitu keluar, syaitan membisik-bisikkan, wah itu sangat lebih dari istrinya sendiri. Soal istrinya di luar sudah cantik, tapi ketika lihat perempuan di luar, nampaknya lebih cantik, lebih segalanya. Allahumma musta'an. Hati-hati. Istri kita, anak kita betul-betul dilatih. Ya, sekarang kita kembali kepada Islam, ya. Baik. Sampai-sampai istri Nabi dan istri para sahabat keluar rumah, cuman kelihatan dua matanya. Betul tertutup, rapat. Ya. Dari kepala, bawah, kaki. Yang kelihatan cuman matanya. Iya. Luar biasa, tertutup rapatnya. Jauh dengan wanita muslimah zaman? Jauh sekali. Sebagian terbuka, sebagian tertutup. Ya, sebagian terbuka, sebagian tertutup. Ini yang harus dijaga dari perilaku jahiliyah, dirubah. Dilatih Pak dari kecil. Dari kecil, anak putri antum, dilatih pakai baju muslimah. Istri antum mulai dilatih pakai baju keluar rumah pakai yang muslimah, pakai kecuali di rumah. Mau berdandan silahkan. Kalau belum punya suami ya berdandan untuk dirinya sendiri. Dinikmati sendiri. Dandan cantik, anak perempuan itu berdandan cantik, dinikmati sendiri depan apa namanya? Depan kaca, dinikmati, oh ya, cantik, bagus. Dinikmati sendiri aja. Jadi gua keluar, bahaya nanti. Kalau sudah punya suami ya untuk suaminya, berdandan. Iya, karena Nabi menyebutkan di antara sifat wanita yang baik, idza nadarta sarotka. Kalau kamu nyawang, sarotka. Perempuan itu nyenengakan hati, Pak. Apa ya menyenangkan ya? Ya jadi hati senang. Begitu. Nyes gitu, Pak. Oh iya. Punya istri di rumah, ada yang dilihat. Gitu para wanita, jadi kalau di rumah silakan berdandan untuk suami. Selanjutnya contoh sifat berikutnya dalam surat Ali Imran 154, Pak. Yadhunnun billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah ghairal haq, dengan prasangka yang tidak benar. Ghairal haq. Mereka berprasangka menduga kepada Allah dengan ghairal haq, dengan prasangka yang tidak betul. Apa itu dhannal jahiliyah, dengan prasangka-prasangka orang jahiliyah. Jahiliyah kan banyak melakukan tatoyur, ya apa tidak? Tatoyur. Itu perilaku jahiliyah. Laisa minna man taqayyara fuqayyira. Tatoyur. Makanya Nabi mengingatkan wala safar wala hamata wala safar, la adwa wala safar, tidak ada bulan safar membawa sial. Iya. Tapi kadang meyakini waktu tempat itu dianggap membawa apa? Kesialan. Ini hari Setu Pahing. Jangan pergi kemana-mana. Apalagi pergi ngelamar. Pantangan. Berprasangka jelek dengan harinya Allah. Tatoyur. Barakallahu. Dalam contoh yang lain. Surat Al-Fatah 26. Ija'ala alladzina kafaru fi kulubihimul hamiyah. Hamiyatal jahiliyah. Ketika Allah jadikan di hati orang kafir, adanya hamiyah. Hamiyah itu pembelaan terhadap kelompok. Pembelaan terhadap pribadi atau kelompok. Hamiyatal jahiliyah. Tapi pembelaan yang berperilaku orang jahiliyah. Itu tadi fanatisme. Hamiyah jahiliyah. Ya, ini fanatisme jahiliyah, tabarujul jahiliyah, berdandan, bersolek seperti orang jahiliyah, menyeru dakwal jahiliyah wal qomiyah arabiyah wa hakamal jahiliyah, ini sifat-sifat jahiliyah. Ya. Kulluha marfudah. Semuanya tertolak. Nahnu muslimun. Kenapa? Kita semuanya kaum muslimin. A'azzanallah fil Islam. Kita diluhurkan menjadi orang yang luhur oleh Allah dengan sebab Islam. Siapa kalau tidak datang Islam? Kita mungkin masih menjadi orang yang terbelakang, tidak ngerti peradaban, ya? Iya. Seperti orang-orang yang tinggal di dalam apa itu pedalaman, Pak, yang cuman pakai apa namanya? Kayak gitu dok, laki perempuan, nggak ngerti ajaran Islam, coba hidupnya kayak gitu pak, primitif. Tapi setelah datang Islam, masya Allah, kita ngerti Allah. Mereka nggak ngerti, tapi nggak ngerti air untuk apa, tapi takut sama air pak. Sebagian suku dalam pedalaman sampai takut. Tidak berani. Dan minumnya pakai apa? Pakai daun air yang ada di itu. Apa namanya? Embun. Dijilat. Dikira air itu dewa apa? Allah Ustaz. Bukan takut sama api. Tuhan. Sembah api. Alhamdulillah. Kita ngerti Islam. Ngerti Allah. Ngerti adab yang baik. Nikmat. Kita menjadi orang yang dimuliakan dengan sebab apa? Islam. Famahma ibtaghayna al-izzah bighairihi azallana Allah. Maka apapun yang kita cari bentuknya dari keluhuran, izzah, selain dengan Islam, azallana Allah. Allah rendahkan kita. Kalau ingin jadi orang yang menang, wibawa, bahagia, itu dengan Islam. Fal-izzah innama hiya bil-islam. Kemuliaan, keluhuran itu dengan Islam. Kalau ingin jadi bangsa yang luhur, bangsa yang mulia, wibawa, Islam. Bukan karena sukunya. Wah, kita suku Jawa. Menjadi wibawa. Bukan karena sukunya. Dengan apa kita akan mulia? Islam. Dalilnya, surat Munafikun ayat 8. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Walillah, milik Allah lah al-izzah, kemuliaan, keluhuran, dan untuk rasulnya dan untuk mu'minin. Mu'minin bukan karena sukunya, mu'mininnya. Walakinnal munafikina la ya'lamun, tapi orang munafik tidak tahu, tidak ngerti keluhuran, kewibawaan sebuah bangsa Kewibawaan seorang hamba itu ketika mengagungkan Islam. Gitu. Wal izzah lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Hadhihi umurul jahiliyah, inilah perilaku-perilaku apa? Jahiliyah. Ini disebutkan ada 1 2 3 4 5. Fal wajib rafduha. Kewajiban kita menolaknya. Wa tarkuha, meninggalkannya. Wal ibtida' anha, menjauhinya. Kewajiban kita menolak, meninggalkan, menjauhi. Dan merek-merek Pak, perkara jahiliyah tadi. Wa syekh kama ta'lamun, syekh Islam, penulis kitab Fadlul Islam ini, kama ta'lamun, seperti yang antum sudah tahu, lahu risalah ismuha masailul jahiliyah. Punya risalah, tulisan. Namanya masailul jahiliyah. Dalam kitab masailul jahiliyah, dzakara fiha, disebutkan oleh syekh, iddata umurin, sejumlah perkara min umuril jahiliyah. Ada 100 berapa ya? 20 apa 30? Hah? 108 ya. 128. Perilaku jahiliyah atau baca. Kenapa disebutkan ditahzir minha? Untuk tahzir peringatan. Diinget-inget. Di antaranya ada 128. Iya. Perilaku jahiliyah dalam risalah beliau. Fahriha aksar min mi'ah wa mas'alah aksar min mi'ati wa isrina mas'alah. Di sana ada 100 atau lebih, atau 120 lebih, jadi 128 secara jelasnya. Kulluha min masailil jahiliyah. Semua dari 128 itu perilaku jahiliyah. Yajib ala muslimi ayyata jannabaha. Wajib bagi setiap muslim menjauhi. Wayatajannaba ghairuha min umul jahiliyah, sekaligus menjauhi yang lainnya dari perilaku jahiliyah. Barakallahu. Nah, sekarang ancaman orang yang mengajak kepada perilaku jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Apa kata beliau? Wa man da'a bid'wal jahiliyah, siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min jusa'i jahannam. Maka dia termasuk penghuni neraka jahanam. Hada wa idul syarif. Ini ancaman yang keras. Ngeri Pak, jahanam. Kalau orang mukmin takut dengan neraka. Ya apa tidak? Ketika para sahabat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah neraka. Lau ta'lamuna ma'alam. Kalau kamu ngerti apa yang saya tahu, ladohikum qalila. Kalian sedikit ketawa. Wala baqaitum katsira. Kalian akan banyak menangis. Begitu Nabi menasehati kalimat seperti itu, sahabat pun menangis. Gitu. Diingatkan neraka, nangis. Itu para orang mukmin diingatkan jahanam, takut. Di antara yang menjadi sebab diancam dengan jahanam, menyeru dengan seruan jahiliyah. Li'annahu yakunu min ahli an-nar, karena dia akan jadi penghuni neraka, bisa bagi annahu da'a bid'wal jahiliyah, karena mengajak seruan jahiliyah tadi. Sehingga kalau begitu, fal wajib 'alal muslim yad'u bil Islam. Kalau Anda seorang muslim, ajaklah manusia dengan ajakan seruan Islam. La bid'wal jahiliyah, bukan dengan seruan model apa tadi? Jahiliyah, dengan Islam. Dengan dakwah salafiyah, itu Islam yang diajarkan oleh beliau. Ketika beliau menyebutkan dia jadi penghuni jahanam, sahabat memberanikan diri bertanya. Ya? Sahabat itu maksud jahanam. Karena takut sahabat ingin memperjelas. Faqala ya Rasulullah, wa in shalla wa shoma, apakah sekalipun orang yang menyeru jahiliyah tadi sholat dan puasa? Diperjelas. Bagaimana kalau dia sholat dan puasa? Qala wa in shalla wa shoma. Sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa. puasa. Berarti muslim ya? Muslim. Tapi maaf, ngajaknya kepada seruan jahiliyah, fanatisme tadi. Fada'u bidawallahi alladhi sammakumul muslimin. Ajaklah manusia itu dengan seruannya Allah, yang Allah namakan kalian dengan nama al-muslimin wal-mu'minin ibadallah. Itu nama-nama yang Allah serukan. Barakallahu fik. Yani yakunu min juza'i jahannam. Mungkin Ustaz, kok kita diajak kepada salafiyah? Kok sudah cukup muslimin, mu'minin, ibadallah? Naam. Jalannya para sahabat, jalannya mukminin. Kita, mereka kaum mukminin, dan kita wajib mengikuti jejaknya kaum mukminin. Siapa mukminin? Sahabat. Allah sebutkan tentang jalannya, wa mayyatabi ghairu sabilil mukminin. Dan siapa yang mengikuti selain jalannya mukminin? Siapa mukminin? Sahabat. Mereka sahabat, orang-orang mukmin. Maka kita pun mengajak kaum muslimin untuk mengikuti jejaknya kaum mukminin, sahabat, salaf. Salaf kan pendahulu. Ayo ikuti jejaknya para sahabat. Sahabat kaum mukminin, para salaf, para pendahulu yang soleh. Gitu. Karena sekarang banyak orang yang dia itu menyeru kepada seruan jahiliyah, bukan menyeru kepada jalannya orang mukmin, para sahabat. Yakni yakun min jusa'i jahannam. Orang itu akan menjadi jusa' jahannam, penghuni jahannam. Jusa' itu maknanya adalah bangkai. Orang yang mati jadi bangkai namanya jusa'. Dia jadi penghuni jahannam. Wa in shalla wa shamma, sekalipun salat dan puasa, ai yu'adzab. Yu'adzabu bihadhil khoslah. Dia disiksa dengan sebab sifat jahiliyah ini. Wal mu'min qad yu'adzab finna. Orang mukmin kadang disiksa di dalam neraka. Wa illam yakfur, sekalipun tidak sampai berbuat apa? Kekufuran, maksiat, selain kekufuran, kesyirikan, disiksa. Kadang. Wa innahu qad yu'adzab bikabira. Kadang disiksa karena sebab dosa besar di dalam neraka. Namun apa? Yukhraj minha ba'da dzalik. Namun setelah dosanya dia disiksa di dalam neraka, setelah itu yukhraj, dikeluarkan dari dalam neraka, lalu dimasukkan kemana? Ke surga. Itu orang yang bertauhid, mukmin. Karena manusia itu ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa itu? Orang yang betul-betul bersih dari syirik, sama dosa besar dan dosa kecil tidak dia lakukan terus-menerus. Tiga hal, kata Syekh Nasir As-Sa'di. Tidak ada kesyirikan, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil yang terus menerus dia lakukan. Nah, itu yang akan mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa ada. Tapi ada orang yang mendapatkan surga karena imannya bercampur dengan kedzaliman, dosa besar atau dosa kecil, akhirnya dikapan apa? Disiksa dalam neraka. Karena ada tauhid, dikeluarkan dari neraka. Kita berharap yang pertama ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu adalah betul-betul orang yang bersih hatinya dari segala noda-noda apa tadi? Dosa. Barakallah. Cukup insya Allah. Ya, tengah dua, mudah-mudahan hadis yang kita baca dan selesai penjelasannya dari kitab Fadhlul Islam bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarnya. Wa jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia yang telah mengusahakan taklim ini. Barakallahu fikum, dan semoga Allah barakallahu fikum mudahkan segala urusannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.